dan istiqomah di atas keimanan itu merupakan puncak daripada ketaatan yang terhadap hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, maksudnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Di sini al-qaul mengatakan itu adalah bersumber daripada keyakinan. Karena dalam bahasa syariat al-qaul itu tidak dikatakan qaul kecuali kalau muncul dari keyakinan hati. Makanya kalau kita membaca kutub kitab-kitab ulama salaf, mereka menyebut pemahaman-pemahaman itu sebagai maqalat. Makanya al-maqalat al-khafiyah. Al-maqalat al-khafiyah. Maksudnya keyakinan-keyakinan, dan keyakinan itu diungkapkan dengan lisan menjadi suatu pemahaman. Makanya tadi mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah bukan hanya sekedar qaul mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan rabb kami adalah Allah, tapi qaul tersebut dianggap sebagai qaul yang hak, yang benar bila muncul daripada keyakinan. Sedangkan keyakinan tidak muncul di atas kebenaran kecuali di atas dasar ilmu. Makanya kalau kita memahami kalimat-kalimat syariat kaitan dengan qaul, semua lafaz-lafaz syariat itu memiliki makna. Akan tetapi ketika muncul firqah-firqah seperti Murji'ah yang mereka membawa kalimat qaul ini kepada sekedar ucapan lisan walaupun tidak dibarengi dengan keyakinan hati, dan menurut mereka itu manfaat secara pemahaman yang sesat. Karena kalau seandainya hal tersebut sekedar qaul itu bermanfaat, dan tadi kalimat innal ladzina qalu rabbunallah, dan kita juga mengatakan mengetahui wa ashabul ukhdud, mereka disiksa oleh raja, dan raja waktu itu adalah orang-orang Yahudi, dan ashabul ukhdud adalah orang-orang Nasara, mereka yang muslim. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka pada dasarnya mengakui Allah sebagai Rabb. Tapi keyakinan hal tersebut saat kalau mereka tidak merealisasikan konsekuensinya, tidak dianggap seorang yang telah mengatakan Rabbunallah. Justru mereka ketika menyiksa orang-orang Muslim dari kalangan Nasara zaman itu, disebut apa? Mereka orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang mukmin yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dan kalimat Rabb, ketika disebutkan kalimat Rabb, maka itu mengandung makna. Karena kalimat Rabb dan kalimat Ilah itu adalah kalimat seperti Islam dan Iman. Islam adalah amalan zahir, Iman adalah amalan hati. Ketika dua-duanya disebutkan dalam satu teks, maka Iman dimana dibawa kepada Iman amalan hati, dan Islam kepada amal zahir. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah SAW ditanya, mal akhbirni anil Islam, Rasul mengatakan, al-Islam, anta syahada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zaka, wa tasumma Ramadan, wa tahujjal baita. Di sini sebutkan amalan zahir ketika tanya, akhbirni anil iman, sebutkan, al-iman, an tu'mina billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rasulihi, wa yawmin akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi ketika disebutkan kalimat iman saja, tidak disertai kalimat Islam, maka sudah mencakup amalan zahir. Dan begitu juga ketika disebutkan Islam saja, maka sudah mencakup selain amalan zahir juga amalan hati. Begitu juga kalimat Rabb dan Ilah. Rabb adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Al-Khaliq Al-Mudabbir. Sedangkan Al-Ilah adalah Al-Ma'bud Al-Muta. Ketika disebutkan ilah saja sudah mencakup kalimat makna kalimat Rabb. Begitu juga ketika disebutkan Rabb saja sudah mencakup makna al-ilah. Tapi ketika dua-duanya disebutkan berbarengan, maka ilah diartikan ma'bud, sedangkan Rabb diartikan al-khaliq. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas adalah Khaliq an-nas, ilahin nas adalah al-ma'bud. Dan di dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an tadi, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang menciptakan kami, yang harus ditaati lagi diibadati oleh kami adalah Allah. Orang-orang yang merealisasikan tauhid ketika meyakini Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir dan dia ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merealisasikan hal tersebut, terus apa? Tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman tersebut, maka apa? Janjinya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun memberikan kabar gembira. Di sini apa? Al-iman dan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya iman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu di atas iman tersebut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsummastaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kesedihan. Di sini iman dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berikan janji. Sedangkan istiqamah adalah dawamu tsa'ah, senantiasa berada di atas ketaatan. Dan para ulama menyebutkan bahwa al-istiqamah itu lebih baik dari sekian banyaknya karomah. Karena karomah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di dunia ini akibat keimanan dia. Tapi kalau seandainya tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atasnya, maka karomah tersebut tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bul'am ibnu ba'ra. Yang Allah katakan wadu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu asy-syaitanu fa kana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Di sini bul'am ibnu ba'ra Allah menyebutkan tentang dia, buat dia diberikan apa? Atayna wa ayatina. Diberikan kemampuan penguasaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab, karomahnya banyak. Akan tapi hal tersebut, penguasaan kepada Alkitab, karomah yang banyak dan doa yang mustajab, tatkala tidak dibarengi dengan istiqomah, maka tidak manfaat sama sekali. Makanya yang diharapkan, yang harus kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita diberikan karomah, tapi kita diberikan keistiqomah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, diminta oleh Sufyan bin Abdillah tentang suatu hal yang tidak akan ditanyakan lagi kepada selain Rasul, mengatakan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Tapi banyak orang, mereka ketika taat kepada Allah bukan dalam rangka mencari ridho Allah, akan tapi supaya mendapatkan karomah, kemuliaan, hal-hal yang aneh di dalam melaksanakan keimanan tersebut. Dan itu tidak manfaat, justru akan menjerumuskan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan kepada orang yang diberikan karomah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang diberikan keistiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan itu, tentu kami akan memberikan kepada mereka ma'an ghadaqa, akan kami limpahkan air yang cukup melimpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang yang istiqamah. Dan istiqamah itu adalah dawamu tsa'ah. Dan ketaatan kaitan dengan kelurusan hati. Dan hati itu yang memegang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu bisa teguh di atas keimanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayamalu bi amali ahli al-janni fayadkhuluha. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia, kecuali Allah. Sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan-amalan ahli surga sampai tidak ada batas antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta saja. Kemudian ketetapan Allah menimpa dia sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka tersebut kecuali satu zirah saja. Kemudian ketetapan Allah menimpa kepada dia sehingga dia melakukan amalan-amalan ahli surga, maka kemudian dia memasukinya. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang yang dalam hidupnya di atas ketaatan, tapi pada akhirnya tidak diberikan taufik untuk istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengabarkan tentang orang yang sepanjang hidupnya di atas maksiat kekafiran, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga sehingga dia menjadi penghuni surga. Dalam suatu peperangan datang seorang laki-laki musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uqatil am muslim? Apakah saya berperang, ikut berperang bersama engkau atau saya masuk Islam dulu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aslim summa qatil." Masuk Islamlah kamu, kemudian berperanglah. Fa aslama summa qatala fa qutila. Kemudian orang itu masuk Islam, kemudian ikut berperang, kemudian dia terbunuh. Rasul mengatakan, "Amila qalilan wa ujira katsiran." Dia beramal sedikit tapi mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dalam arti di sini apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kehendak. Makanya taufik, hidayah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang berikan hidayah. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau dai atau para ulama atau para anbiya, mereka hanya bisa memberikan apa? Hidayah, dilarang, petunjuk, memberitahu tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Adapun hidayah itu taufik, hidayah yang kaitan dengan pelurusan hati, itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan hati kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada zaman sekarang, zaman musim fitnah, zaman di mana sekarang zaman akan menuju kepada dua pusat iman yang tidak ada nifaq dan kufur, dan pusat kufur yang tidak ada keimanan, sehingga segala macam syubhat kalau kita tidak menghindarinya, kita tidak melenyapkannya, maka akan menjadi bumerang yang akan bisa mengikis keimanan kita. Makanya kita harus selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sumber-sumber fitnah, sumber-sumber syubhat jangan kita datangi, jangan kita ambil, jangan kita hadiri, dan jangan kita terima. Kenapa? Tidak ada yang bisa menghalangi masuknya syubhat ketika hal itu bisa masuk dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk menghindari sumber-sumber syubhat, sumber-sumber fitnah. Dan kita bisa melihat banyaknya orang yang jatuh ke dalam kesesatan, terpuruk setelah dia berada di jalan yang lurus, adalah dikarenakan dia tidak mengikuti arahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjauhi sumber-sumber fitnah dan sumber-sumber syubhat. Barakallahu fi wa'alaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, hadirin jama'a jumlah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin menyesatkan seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui karena dalam hati orang tersebut adanya penyimpangan. Ketika dalam hati orang tersebut adanya penyimpangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan terhadapnya syaitan, terhadap diri orang tersebut, sehingga syaitan itu menghiasi perbuatan-perbuatan buruk di hadapan orang tersebut, sehingga menjadi perbuatan yang indah. Sehingga ketika seorang menganggap suatu perbuatan yang buruk, keyakinan yang buruk sebagai sesuatu yang bagus, maka itu adalah pertanda keburukan bagi dirinya. Orang ketika berbuat maksiat, dia sadar itu adalah maksiat. Tapi orang ketika menganut suatu pemahaman yang sesat, baik itu kekafiran atau bid'ah, dia secara pada umumnya orang ketika menganut pemahaman tersebut meyakini itu sebagai suatu kebenaran. Oleh sebab itu susah sekali orang tobat dari pemahaman yang buruk, dari pemahaman yang sesat. Kenapa? Karena tobat itu adalah muncul setelah adanya kesadaran bahwa yang dilakukan itu sebagai perbuatan yang salah, perbuatan maksiat dan penyimpangan. Oleh sebab itu orang ketika menyadari itu maksiat atau penyimpangan, dia ketika melakukan maksiat juga, dia dengan penuh rasa was-was, rasa takut terhadap manusia. Setelah takut kepada Allah. Akan tapi ketika hal tersebut tidak ada, yaitu pada orang-orang yang menganut paham sesat, baik paham kafir maupun paham yang beda, maka tidak mungkin dia mau tobat. Karena tobat itu adalah cabang daripada pengakuan bahwa yang dilakukan itu sebagai suatu kesalahan dan penyimpangan. Sedangkan ketika orang meyakini apa yang dianutnya itu sebagai suatu kebenaran, bahkan itu adalah suatu hidayah, tentu dia tidak mungkin tobat. Makanya dalam ucapan ulama salaf bahwa taubat itu tertutup di hadapan ahli bid'ah. Kenapa? Karena ahli bid'ah meyakini yang diyakini itu sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu tuntunan yang wajib diikuti. Dan itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berpaling dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dikuasakannya syaitan untuk menghiasi pada diri orang tersebut perbuatan baik, perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik, dan yang baik dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Itu adalah hukuman karena keberpalingan orang dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita sekecil apapun penyimpangan yang kaitan dengan prinsip, kita harus menghindari. Karena sebagaimana kobaran api munculnya dari percikan yang sedikit, maka begitu juga fitnah yang besar, syubhat yang besar dari kekafiran kemusyrikan munculnya daripada syubhat yang sedikit. Ketika syubhat ada, kemudian dibumbui dengan hal yang lainnya, kemudian muncul syahwat, keinginan dunia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam dunia, maka akan semakin berkobar. Ibarat antara syubhat itu seperti kobaran api, sedangkan syahwat itu seperti bensin yang menambah besar api tersebut. Oleh sebab itu ketika orang punya pemahaman yang syubhat kaitan dengan permasalahan tauhid, apalagi dalam kondisi-kondisi sulit, kemudian dia mendapatkan keinginan dunia yang merupakan iming-iming, ketika hal itu ada, maka syubhat akan semakin berkobar karena ditambah dengan bensin, bahan bakar syahwat ingin mendapatkan kemudahan di dunia ini. Hanya dua hal, syubhat dan syahwat itu merupakan sumber kebinasaan. Syubhat bisa dihilangkan dengan